Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sampai mana kemarin? Sampai halaman 65. Wa bi annahu satakhruju narun, itu ya. Tafadhal pemajid dibaca. Hijazi, na'am. Wa asbaha hada, terus. Wa waqa'at kulluha. Lisabiti bani Qais. Fastashhada bil yamamati. Terus. Tusibuhu balwa. Syadidatun. Ini hadis kemarin di Arba'in kita kemarin. Ya, masih ingat enggak? Ya, terus kan tadi udah dibilangin. Zubair. Ila raudati khaqin. Fa inna biha za'ina za'inatun. Fawajaduha. Fa ankarathu. Itu si wanita tadi, angkarathu. Terus min ikhosiha. Baik. Ya. Di antara mukjizat-mukjizat Nabi, annahu satakhruju narun min ardil Hijaz. Bahwa akan keluar api. Ya. Dari Hijaz, dari daerah Hijaz. Nah, itu akan benar. Nabi kabarkan demikian. Ya. Nabi nyatakan la taqumu sa'a hatta takhrujan narun min ardil Hijaz. Ya. Wa tudi'u a'naqal ibili bibusra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang menerangi leher unta daerah Busra. Ya, jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengaitkan keberadaan api dengan kiamat yang menunjukkan bahwa kedatangan api di Hijaz merupakan tanda kiamat. Hijaz itu daerah Saudi, sepanjang pantai barat bagian utara, ya, di dari wilayah Jazirah Arab. Ya. Nah. Ya, kalau Busra itu nama daerah di Syam. Ya. Nah, keluarnya api ini udah terjadi. Udah terjadi. Dulu pada tahun zaman-zaman setelah atau sebelum Imam Nawawi lahir lah, 650 atau 640 Hijriah. Nah, api itu udah keluar. Jadi api itu keluar di Madinah. Apinya besar sekali. Ya. Apinya besar. Nah, ketika api itu keluar, Ya. Itu api itu sampai terlihat ke daerah Syam. Syam itu Yordania, Suriah. Kan Nabi tadi menyatakan api Hijaz keluar sampai menerangi onta-onta di daerah Busra, di daerah Syam, dan itu terjadi. Nah ini ya yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini tanda dekatnya hari kiamat. Api itu pernah keluar. Baik, barakallahu fik. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa asbaha hada, dan yang serupa. Kabar-kabar yang serupa dengan itu. Fa waqa'at kulluha kama akhbara. Semua itu terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Wadihatan jaliyatan. Ya. Semuanya ya, jelas, terang benderang, semuanya terjadi jelas. Tabarakallahu fik. Kemudian mana kita? Qala li Sabit ibn Qais. Nabi bersabda kepada Sabit bin Qais, ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan. Ya. Engkau itu akan hidup dalam keadaan terpuji, ya. Dan engkau akan terbunuh dalam keadaan syahid. Ya, jadi engkau hidup dalam keadaan terpuji, engkau akan mati syahid. Ya. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW. Ternyata benar. Ya. Fa'asha. Ya, fa'asha hamidan wastashhada bil yamamah. Dia hidup sebagai orang yang terpuji, ya, dan dia mati syahid dalam perang Yamamah. Ya, dalam perang Yamamah. Nah, ini kisah Tsabit bin Qais. Ya, Tsabit bin Qais, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, ya, yang dikisahkan beliau adalah sahabat yang telah mendapat berita gembira, dan dia merupakan juru apa ya? Nabi kalau biasa mengutus orang itu untuk menyampaikan pesan, apa namanya itu? Kurir. Bukan kurir. Kok kurir? Apa ya? Ya, itu utusan Nabi lah. Beliau orang yang fasih bicaranya, orator. Taibar kelafik. Ya. Dia dulu orang Madinah. Ketika Nabi belum masuk Madinah, dia sudah masuk Islam. Lewat dakwah Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair menyampaikan Islam, beliau langsung masuk Islam. Ya. Kemudian ya, wa qala fi Utsman li Utsman, Nabi bersabda tentang Utsman, tusibuhu balwa syadidatun. Utsman akan ditimpa oleh balwa, ujian yang sangat berat. Akhirnya Utsman terbunuh. Ya. Apa itu ujian yang berat? Lihat di footnote, al murad bil balwa hiya hisaruhu fi baitihi wa maqtaluhu ala aidil bughati. Yang dimaksud dengan balwa ujian ini adalah beliau dikepung selama 40 hari di rumahnya dan dibunuh oleh tangan-tangan para ya, bughat, pemberontak, demonstran yang datang dari Mesir, Kufah, Basrah. Ya, dikepung rumah Utsman sampai Utsman akhirnya terbunuh mati syahid. Ya. Bahkan ketika Nabi berjalan bersama Umar dan Utsman, ya, melewati sebuah bukit, bukitnya bergerak kayak gempa. Maka Nabi katakan, hei gunung, diam. Saya ini sedang bersama dua orang yang mati syahid. Padahal Umar sama Utsman masih hidup. Nabi sudah katakan, diam gunung. Saya sedang bersama dua orang yang mati syahid. Nah itu diantara tanda kenabian. Masya Allah. Kemudian waqala fi rajulun minal muslimin yuqatilu qitalan syadidan Nabi bersabda tentang seorang dari kalangan kaum muslimin yang berperang dengan perang yang dengan hebat, kata Nabi, innahu min ahli nar, dia itu penduduk neraka. Padahal orang-orang ketika melihat dia perang, wah ini dia bakal mati syahid nih, masuk surga antar ini. Kata Nabi, enggak, dia penduduk neraka. Ya, ternyata terjadi. Ketika orang itu terluka, dia enggak kuat nahan rasa sakitnya, dia taruh pisau di bawah, terus dia tidurin, bunuh diri. Faqatala nafsah, bunuh diri. Ya, maka kata Nabi, dia penduduk neraka. Tapi di neraka enggak abadi ya, karena bunuh diri bukan kesyirikan. Ya, bunuh diri itu bukan kesyirikan. Beda ya. Jangan sampai disangka bunuh diri itu seperti nah. Bunuh diri itu bukan kesyirikan. Dan dia masuk neraka. Ya. Taibarakallahu fik. Faqatala nafsah. Nah, jadi kalau orang yang mati bunuh diri, ya tetap dapat hak, ya, tetap dapat hak. Itu ya apa namanya dikuburkan, ya, nah, disolati segala macam, ya. Kemudian didoakan boleh bagi keluarganya. Ya. Ya. Jadi pelaku bunuh diri tidak dihukumi keluar dari Islam. Ya. Dimandikan, disolati, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dosanya berat. Man taradda min jabalin, kata Rasul. Faqatala nafsah fa huwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada wa man tahassa summan faqatala nafsah fa summuhu fi yadihi yatahassahu fin nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung sehingga dia mati, maka dia di neraka di jahanam. Dia akan menjatuhkan dirinya dari jahanam sampai mati, dia kekal di dalamnya. Siapa yang nenggak racun, maka racun itu akan diberikan tangannya, dia akan minum terus di neraka. Mati dihidupin lagi, mati dihidupin lagi. Kayak orang putus cinta minum baygon, minum racun. Nanti di akhirat dikasih racun tuh, yang lebih dahsyat dari baygon. Ya. Nah, adapun kalimat khalidan mukhaladan, itu khalidan itu dalam bahasa Arab tidak selalu bermakna kekal. Tapi maksud tawil, tinggal dalam waktu yang panjang lama. Ya. Baik. Wa ja'a wa bi sahib ibn Ma'bad yas'alu 'anil birri wal ism, ini di kajian kita Arba'in kemarin, datang wa bi sahib ibn Ma'bad bertanya tentang kebajikan dan dosa. Belum bertanya, tapi Nabi sudah katakan jita tasalanil bir wal ism, kamu datang mau tanya tentang kebaikan dan dosa. Ya, kemudian Nabi bersabda kepada Ali, kepada Zubair, kepada Miqdad, idhabu ila raudati khakh, pergilah kalian kepada ke daerah raudah khakh, fa inna fiha dha'inah, karena di situ ada dha'inah. Dia tulis di footnote dha'inah, ya, dibaca siapa itu dha'inah, ya, Abu Aqila. Balta'ah. La min. Khakin, makanun baina. Hmm. Baik. Karena Nabi bersabda kepada Ali, kepada Zubair, kepada Mikdad, pergilah kalian ke Raudhah Khoh. Di sana ada Dha'inah. Ya, ma'aha kitab. Di situ ada surat. Jadi ketika Nabi SAW hendak menyerang Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, Hatib Ibn Abi Balta'ah, sahabat yang ikut perang Badar, ini dia memberikan kabar kepada orang Mekah. Ngasih kabar ke orang Mekah, kalian mau diserang. Ya, dikasih surat. Isinya begitu. Diutuslah perempuan untuk berangkat ke Mekah oleh Hatib dibayar. Dengan tujuan kasih tahu ke orang-orang Mekah bahwasanya Nabi mau menyerang. Kenapa nah Hatib lakukan demikian? Sampai Umar mau izinin, minta izin pada Nabi untuk memenggal kepala Hatib. Nah Hatib itu mentakwil. Jadi begini, Hatib beranggapan kalau orang Mekah dikasih tahu bahwa diserang, nanti orang Mekah akan berhutang jasa ke dia. Yaitu berhutang jasanya dengan bentuk apa? Orang Mekah nanti akan memprioritaskan melindungi keluarga dia. Keluarganya Hatib bin Abi Balta'ah yang masih tinggal di Mekah. Nah, dikabarkan. Nah, diutus Ali, ya, Zubair, Mikdad. Perempuan itu gak ngaku. Ya, perempuan itu gak ngaku. Kata Ali, kalau gak ngaku kita lucutin. Rasul bilang ada. Akhirnya dia ngaku kan. Wajaduha, mereka mendapatinya. Fa'angkaratu, ya. Si perempuan ini, gak ada kok, gak ada. Akhirnya karena didesak, kalau enggak bakal ditelanjangin, dilucuti pakaiannya, pasti ada. Akhirnya perempuan itu nyerah, akhrajathu, ya, min iqas, ya, dari ikatan rambutnya. Ditaruhnya di ikatan rambut, ya, biar enggak ketahuan. Nah, baik. Nah, Dha'inah itu adalah mar'ah, seorang wanita yang diutus oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu, ya, yang Hatib menulis surat kitab kepada ahli Mekah. Orang-orang Mekah yukhbiruhum, yang mengabarkan kepada mereka tentang tekad Rasulullah SAW untuk menyerang mereka. Ya, liyattakhidha indahum yadan, supaya Hatib itu mengambil tangan mereka. Artinya supaya nanti menolong keluarganya yang ada di Mekah, diprioritaskan. Ya. Baik. Nah, karena inilah turunlah ayat pertama surah Mumtahanah. Dan Raudhatul Khoh itulah sebuah tempat yang berada di antara Mekah dan Madinah. Baik, itu maksudnya. Terus berikutnya fadal dibaca, ya. Syekh Marwan wa qala li Abi Hurairah. Ya. Innahu sayaudu. Lihaqon. Bi an yuqsira malahu wa yatulu wa yutawwilu. Ah, wa yatulu umruhu. Wadubina. Adzukuri. Ibnan. Hujjaj. Siwa. Musarrahun. Taib. Nabi bersabda pada Abu Hurairah bahwa ketika setan mencuri kurma di Baitul Mal, ya, kata Nabi, innahu sayaudu, dia akan balik lagi. Akhirnya balik lagi kan, sampai 3 malam berturut-turut, baru kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan Nabi bersabda kepada seluruh istri-istrinya, azwaj, istri-istrinya, Nabi berwasiat, atwalukunna yadan asra'ukunna lihaqan bi. Ya, kata Nabi, ya, di antara kalian yang tangannya paling panjang, kata Nabi, itu yang paling cepat menyusul diriku untuk meninggal nanti. Ya, Nabi berwasiat kepada istri-istrinya. Kalau Syekh Marwanto berwasiat ya kepada istri semata wayangnya. Hah? Iya. Li zaujihi, li zaujatihi, udah al-wahidati. Nah. Hey. Lihat itu di footnote dibaca tadi Abu Aqilah. Ay azwajihi. Bintu. Nah, yang dimaksud oleh Nabi siapa yang tangan istri-istri beliau yang paling panjang, itu istri-istri beliau itu dalam sedekah dan perbuatan kebaikan. Yang paling banyak sedekah, paling banyak melakukan kebaikan, dan Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anha, beliaulah orangnya. Ya, beliau adalah yang pertama istri beliau yang wafat setelah wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, setelah wafatnya Nabi, istri-istri Nabi yang paling cepat duluan wafat adalah Zainab bin Jahsin. Dan beliau adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat, demikian pula dengan seluruh istri Nabi yang lain, yaitu Ummahatul Mukminin. Apakah nak katakan Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini mantan pendeta Yahudi, ya. Mantan pendeta Yahudi di Madinah yang masuk Islam. Ya, anta alal Islam hatta tamuta. Wahai Abdullah, engkau tetap berada dalam Islam hingga engkau mati. Masya Allah. Ya, wada SAW di Anas. Nabi mendoakan kebaikan untuk Anas bin Malik. Ba'iyuk si romalahu wa waladahu. Agar Allah memperbanyak harta dan anak-anaknya. Wayatulu umuruhu, dan ternyata umurnya Anas itu panjang. Maka anaknya dzalik, ya. Dan demikianlah kejadiannya. Asya fauqa mi'ati sanatin. Anas itu hidup sampai di atas umur 100 tahun. Walam yakun ahadun minal ansar aktsara malan minhu. Enggak ada orang Ansar yang lebih banyak hartanya daripada Anas. Ya. Wadubina min auladihi adzukur bisulbihi 120 ibnan qabla qudumil hujjaj. Masya Allah. Ya. Dan beliau dikuburkan oleh anak-anak laki-lakinya yang berasal dari sulbinya sendiri. Ya, sebanyak 120 anak sebelum jemaah haji tiba. Anaknya 120. Kalau kayak Marwanto, ya gak mungkin. Istri cuma satu, 120 dari mana? Ya. Kalau kayak saya Marwanto, ya udah paling banyak berapa? Paling 5, 8. Gak mungkin sampai 120. Nah, 120 ini gimana? Kalau istri 4 gimana itu? Paling 15 lah anaknya. 15 kali 4 berapa? 60. Hah? Nah, atau juga budak. Ya, punya budak. Punya budak digauli. Nah, punya budak digauli. Nah. Kok bisa ya Mas Didi? Iklan korma dia. Ya, siwa ghairihi muhada musarrahun fi sahih Bukhari. Ya. Ini belum termasuk selain mereka yang 120 ini. Jadi anaknya banyak lagi. Jadi kan dikuburin sama anak laki-lakinya 120 orang anak laki-lakinya. Belum yang perempuannya. Anak laki-lakinya ini 120. Yang perempuannya? Nah. Syukur. Ya, Anas bin Malik didoakan oleh Nabi. Terus Pak Yusuf baca. Wada'a sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Umar itu Khairul Mansharif. Apa buatilah sebab Khairul Mansharifnya? Hah? Umar? Belum mana ada, bukan. Alamiah ma'adul. Karena dia ma'adul dari Amir. Ya, Umar. Dia ma'adul dari fa'il ke fu'al. Gitu. Zafir Zufar. Umar. Terus? An yudhiba. Lailatan. Ba'asahu. Yajid. Libni. Ayufakihahullahu. Fidain utang dong. Fakana kadzalika wa da'a ala Utbah. Ibni Abi Lahabi. Ayusallallahu alaihi kalimah min kalami faqadalahu al-asadda bizzarqoi. Hah? Fasara mana? Bizarqa. Ya, faqatalahu al-asadu bizarqa. Nah. Dari mana saya Pak Yusuf? Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ayu izal Islam agar Allah memuliakan Islam dengan perantara dua orang, Umar bin Khattab atau Amr ibn Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal. Maka Allah lebih memilih Islam itu mulia dengan Umar daripada Abu Jahal. Ya. Kemudian Nabi mendoakan Ala, kalau da'a Ala itu mendoakan keburukan. Ya, Nabi mendoakan keburukan untuk Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah bin Malik ini siapa? Suraqah bin Malik, ingat gak ketika kisah Nabi dikejar-kejar Quraisy bersama Abu Bakar sampai Nabi masuk ke Gua Tsur? Ya. Nah, dikasih hadiah, ada pengumuman, siapa yang bisa ngasih informasi nangkep di mana Nabi dan Abu Bakar, dapat hadiah besar dari Quraisy. Si Suraqah bin Malik nafsu benar. Ya. Nafsu, dia ingin hadiah. Ya. Nah. Ya, 100 unta, hadiahnya 100 unta. Ya, jadi Suraqah ngajak budaknya lengkap dengan baju besi tombak. Ya. Jadi dia tahu ada Rasul di belakang, dia di depan, dia kejar itu di gurun. Ya. Tapi sampai di tengah jalan dia terperosok. Ya. Dia apa kudanya nabrak, jeblos gitu. Dia terus kepental ya. Kepental padahal apa enggak pernah kejadian seperti itu, daerah itu dia kuasain gitu. Daerah itu dikuasain. Nah. Jadi belum jauh lari kudanya dijatuh, tersandung, dia kebanting. Ya, dia enggak putus asa, ngejar lagi, kebanting lagi, keprosok lagi. Nah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia udah nyerah. Ya. Dia udah nyerah terus dia minta, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad," gitu kan. "Doakan untuk keselamatan saya." Akhirnya dia udah nyerah. Dia udah tahu, "Wah, ini kacau nih. Udah enggak beres ini. Beneran nih dia nabi nih." Ya, akhirnya dia minta kepada Rasulullah, "Doakanlah untuk kebaikan buat saya." Maka Nabi pun doain dia. Setelah didoakan, dia naik kuda, udah nyerah, udah enggak mau ngejar Rasulullah. Kudanya jalan seperti biasa. Ya. Tapi enggak kapok. Ternyata dia ingat lagi 100 ekor unta. Wah. Dia kejar lagi Rasulullah SAW. Ya. Ya, serakah. Ya. Tapi ketika kudanya jatuh sampai masuk kayak ngup ke kubur, udah enggak bisa, dia baru tahu. Wah, udahlah. Nyerah betulan. Dia minta didoain lagi. Ya. Dia janji akan ngasih bekal dia, senjata dia ke Rasulullah buat ke Madinah sama Abu Bakar. Tapi Rasulullah enggak mau sama Abu Bakar. Udah enggak usah. Ya. Cuma Nabi minta agar Surahah merahasiakan rahasia aja. Posisi kita jalan sini, jalan pantai dari Mekah ke Madinah. Ya, nanti masuk ke daerah yang bok. Udah. Ya. Taib. Akhirnya Surahah pun masuk Islam. Surahah masuk Islam. Ya. Dia meyakini kebenaran Islam. Itu kisahnya tenar kan ya? Dari saya yang kecil. Dari antum masih kecil ya? Ada namanya Sarah. Ada Sarah. Nama Suroko. Ada Sarah. Menggunakan kekosok dulu. Masya Allah, Pak Majid dari kecil dengan ngaji siroh. Itu kan sama. Kalau ini boleh nanti. Kemudian, mana lagi tadi? Farta tomat. Bihi farsu, kudanya itu selalu terperosok ya, nabrak. Fi jaladin minal ard, di daerah tanah yang kering. Wasakhat qawaimuha fiha. Ya. Ya. Kaki-kaki kudanya terperosok jatuh. Fanadahu bil aman, bil amani. Wasa'alahu addu'a ablahu. Akhirnya dia minta keamanan kepada Rasulullah SAW. Dan memohon pada Rasulullah SAW untuk mendoakan kebaikan untuk beliau. Dan Nabi mendoakan Ali bin Abi Thalib, ayyudhihaballahu anhu al-har wal barda, agar Allah menghilangkan ya rasa dingin dan panas pada Ali bin Abi Thalib. Walam yakun yajid harran wala bardan. Akhirnya Ali pun enggak merasakan panas atau dingin. Nabi mendoakan Hudzaifah alailatan, pada suatu malam. Ba'asahu ya'ti bi khabaril ahzab. Ya, yang ketika Nabi mengutus Hudzaifah untuk ya, pergi membawa, pergi ke mencari berita tentang Ahzab, ya. Allah yajidar bardan, supaya Hudzaifah tidak mendapati rasa dingin. Falam yajiduhu hatta raja. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah, Hudzaifah ya, balik lagi kepada Nabi, enggak merasakan dingin sedikit pun. Nabi mendoakan untuk Ibnu Abbas agar Allah memberikan pemahaman Ibnu Abbas dalam agama ini. Fakana kadzalika, dan demikianlah terjadi. Ya, Nabi mendoakan untuk Utbah. Ya tujuh fitnat, tafadhal wakilah. Muroda, isim la'alla. Ah, khobar utai batu. Lama. Baik. Ya. Nabi mendoakan keburukan untuk Utbah. Nah, demikianlah di pada seluruh cetakan. Mungkin yang dimaksud mualif Imam Nawawi bukan Utbah bin Abi Lahab, tapi Utaibah bin Abi Lahab. Dialah yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW lamma adahu. Tatkala Utaibah itu selalu menyakiti Nabi. Adapun Utbah bin Abi Lahab faqad aslama amal fathi. Dia telah masuk Islam pada tahun Fathul Mekah. Ya. Baik. Nah, Nabi mendoakan ya Utaibah bin Abi Lahab alaihi sallallahu alaihi kalban min kilabihi faqatalahu al-asadu bizarqa. Ya. Nabi mendoakan supaya dia dimakan oleh anjing dari anjing-anjing ya, ciptaan Allah dan ternyata ya, dia pun dibunuh oleh singa di daerah Zarqa. Ini kisah pembunuhannya masyhur ya. Ketika dia didoakan demikian, dia sudah ketakutan. Ini bakal kejadian nih. Bakal kejadian apa yang dikatakan oleh Muhammad. Ketika dia lagi safar, dia diriin kemah, dia dengar ada singa, dia langsung mengatakan, ini singa ini yang ngutus Muhammad, kata dia. Nah, ini singanya Muhammad ini, mau bunuh saya, kata dia. Nah, akhirnya dibunuh oleh singa, kejadian. Nah, gengsi. Gengsi itu berat. Ya. Baik, padahal berikutnya Mas Bambang mau baca enggak? Wasam wada'a. Binuzulil matari sa'aluhu dalika kemarau itu apa kemarau itunya liqahtin ya karena adanya kemarau liqahtin liqahtin matari walam yakun fis samai qaza'atun qaza'ah itu gumpalan awan ya terus pasaro apa? Pasara sahabun awan amsal al-jabali ila al-jumu'atil ukhra masyaallah di raf'ihi ada a fartafa'a wa kharaju fi syamsi wa imra'atihi ummi sulaim an yubarikallahu fi lailatihi fahamalat fawaladat Abdullah min auladihi tis'atun al-ulama'u taib terus fadahaba Abu Hurairah taktasilu aslamat. Ni ummi, binti Mihson, Mihson, Mihsonin, ukhti Ukasha, Ukasha tak? Bitulil umur. Faham na'lam kun walim. Imra'atan ummirat, ummirat. Ghusl mayit. Baik. Perhatikan wada'a binuzul matar. Nabi pernah mendoakan agar diturunkan hujan. Hina sa'aluhu dhalika liqahtil matar. Ketika ada yang minta doa pada Nabi, ya ketika terjadi kemarau, pacaklik, hujan. Itu minta doanya ketika Nabi sedang khutbah. Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui. Ya, mengatakan, wahai Rasulullah, ini udah kering, apa segala kering, macam. Maka Nabi mendoakan dia. Ketika Nabi berdoa, para sahabat langsung melihat di Madinah, langsung gemuruh, gumpalan awan, hujan. Hujan bukan 24 jam, tapi 7 kali 24 jam. Nah, 7 kali 24, pasti orang itu hujan. Wah, habis itu dia pulang. Ya. Dia pulang. Ilal Jumatil Ukhra, sampai Jumat depan. Banjir. Jumat besok datang lagi. Datangnya pas khutbah Jumat lagi. Ini orang Arab Badui ini emang. Nabi lagi khutbah, wahai Rasulullah, kampung banjir, kampung banjir. Kalau kemarin minta doanya apa? Kering, kering, doain ya Rasulullah, tolong doain. Orang Arab Badui kan begitu. Nabi memaklumi. Ya, Nabi memaklumi. Karena mereka emang gitu, orang kampung. Ya, ya kencing aja waktu itu ada yang di masjid. Kan? Ya. Ini banjir sekarang, sampai 7 kali 24 jam. Hatta sa'aluhu biraf'ihi, sampai mereka minta kepada Nabi agar doa untuk diangkat hujan. Maka Nabi berdoa fartafa'a. Ya, akhirnya ya apa diangkatlah hujan tadi kering. Ya wa kharaju yamshuna fi syams. Akhirnya mereka bisa keluar rumah, mereka berjalan di bawah terik matahari. Udah, hujannya udah berhenti. Masyaallah. Dan Nabi mendoakan Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ummu Sulaim. Ibunya siapa? Ibunya Anas bin Malik. Nah, ini Ummu Sulaim ini luar biasa ini. Jadi Ummu Sulaim punya suami namanya Malik. Malik ini musyrik. Ketika Nabi masuk ke Madinah, dia enggak rela. Akhirnya dia kabur. Meninggalkan istri dan anaknya. Anaknya Anas. Ya, dia mati dalam keadaan kafir. Si Malik ini. Ya. Ummu Sulaim janda. Terus dilamar oleh Abu Talha. Tapi Abu Talha masih musyrik, dia enggak mau. Kalau kamu mau sama saya, masuk Islam. Maharnya cukup Islam. Nah, akhirnya Abu Talha masuk Islam. Dan masuk Islam, maharnya itu dia buat nikahin Ummu Sulaim. Nah, waktu itu hasil pernikahannya lahir anak. Lahir anak, kemudian anaknya sakit. Anaknya sakit, sama pembantunya dirawat. Ternyata anaknya meninggal. Nah, Ummu Sulaim langsung bilang ke pembantunya, nanti kalau Abu Talha datang, diam aja. Nanti saya ngabarin dia. Udah, tenang aja, gak ada bendera kuning, gak ada apa. Ya gak? Pulang, mana anak kita? Lagi istirahat. Ya, Ummu Sulaim berdandan. Kasih makan. Tuh. Dikasih makan, Talha, Abu Talha, kalau dikasih makan, biasa syahwat naik. Lihat istri dandan. Berjima. Ah, baru ditanya Ummu Sulaim, gimana kalau ada orang nitip barang ke kamu? Ya, terus dia ngambil lagi, boleh nggak? Boleh, kan punya dia. Baru kasih tahu. Iya, anak kamu gitu juga, anak kamu udah meninggal, udah diambil sama yang punya. Allah, kamu nggak bilang gitu? Nah itu ya, ini Ummu Sulaim tegar, ya. Nah, lihat perhatikan, Nabi mendoakan keberkahan untuk Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim, ayyubarikallahu lahuma fi lailatihi. Agar Allah memberkahi di malam mereka, malam ketika mereka berjima. dan ternyata malam tersebut diberkahi. Akhirnya dia beliau pun hamil melahirkan anak namanya Abdullah. Dan dari Abdullah ini, Abdullah nanti punya anak lagi. Anaknya 9. Semua anaknya Abdullah ulama. Semua anaknya Abdullah ulama. Ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Jadi cucunya Ummu Sulaim ulama semua. Diberkahi. Ya. Malam jimaknya. Oh, berarti miri jima itu waktu-waktu yang diberkahi. Ya, semoga diberkahi itu. Ya. Bisa. Bisa. Mana lagi tadi? Dan Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah. Ibunya Abu Hurairah ini ya kesel sama Islam. Ya, Abu Hurairah sering ngadu ke Rasulullah tentang ibunya. Akhirnya Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah dengan hidayah. Padahal Abu Hurairah pulang ke rumah, ya, kemudian fawajadaha Abu Hurairah mendapati ibunya mandi. Habis itu dan ibunya masuk Islam, masya Allah. Nabi mendoakan kebaikan untuk Ummu Qais binti Mihsan, adiknya Ukasyah bin Mihsan, tentang panjang umur. Kata Nawawi rahimahullah taala, falam na'lam imra'atan umirat ma umirat. Ya. Dan kita tidak mengetahui ada wanita yang diberi umur panjang sebagaimana ya Ummu Qais binti Mihsan ini diberikan umur yang panjang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i di bab memandikan mayit. Nah. Terus baca berikutnya. Siapa lagi? Meronto dibaca belum? Hah? Meronto dibaca? Sudah. Oh, Abu Kilah. Mas Yudi belum siap dia. Siap enggak? Bahasanya masih Arab. Ya terus mau gila. Alam ya rauhu. Lihat situ. Dan Nabi SAW merempar orang Quraisy pada peperangan Hunain dengan qabdah min turab, dengan segenggam tanah. Ya, dan Nabi bersabda, syahatil wujuh, semoga wajah-wajah ya, mereka buruk. Fahazamahumullahu ta'ala. Ya. Dan Allah mengalahkan mereka. Ya, wa mtala'at a'yunuhum turaban, dan mata-mata mereka penuh dengan tanah. Ya. Baik. Wa kharaja ala mi'atin min Quraisyin yantadhiruna. Dan Nabi keluar ke serat. Jadi Nabi kan lagi ada di rumah. Quraisy ngepung. Ini menjelang keberangkatan ke Madinah mau hijrah. Quraisy ngepung. Nabi berjalan keluar di 100 orang Quraisy dengan pemuda yang gagah-gagah semua. Ya. Dengan pemuda yang gagah-gagah. Ya. Nabi keluar di situ. Quraisy ini yang tadiruna sedang menunggu Nabi. Dia fa'alu bihi makruhan, untuk melakukan suatu hal yang yang tidak disukai. Ya, fawada'at turaba 'ala ru'usihim. Nabi naruh tanah ke kepala-kepala mereka. Wa madu, dan Nabi berlalu, walam yarauhu, dan mereka enggak lihat Nabi. Sampai Nabi taruh tanah di kepala mereka. Mereka pegang pedang, ngintai. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Pada Nabi lewat. Abu Bakar bingung melihat di situ Abu Bakar. Itu mukjizat di antara mukjizat. Faslun berikutnya fi afrasihi wa dabbatihi wasilahi. Pasal tentang kuda beliau, hewan tunggangan beliau, dan senjata beliau. Masih cukup waktu? Hah? Baik, cukup deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.